Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kita masih di pelajaran yang ke-6 dan sampai di afwan yang ke-7 ya. Pelajaran yang ke-7 sampai di halaman 51 ya. 51. Itu latihan tujuhnya sudahkah? Sudah apa belum ya? Sudah. Terus yang akal tumul mauza itu sudah belum? Akal yang latihan 7, tapi bagian yang kedua itu. Sudah ya? Tujuh yang kedua. Nomor satunya akal tumul mauza. Sampai situ terakhir Ustaz, nomor 13 sudah selesai. Sampai walat itu? Oke, sampai nomor 13 sudah. Berarti yang 8. Ya, latihan 8 ini fi'il madi disambung dengan domir. Ya. Fi'il madi. Jadi semua fi'il madi itu dari tasrifan pertama sampai 14 dia bisa digabung dengan domir yang lain. Misal apa bahasa Arabnya? Dia memukulnya, dia memukulnya. Ya, misal ada seorang laki-laki memukul laki-laki yang lain. Lalu kita katakan dia telah memukulnya. Dia telah memukul dia. Maka doroba tambahu menjadi dorobahu ya, menjadi dorobahu. Nah, semua tasrifan fi'il madhi ya dari 1 sampai 14 itu bisa dimasuki domir ya, bisa dimasuki domir. Sebagaimana isim ya. Contoh rumahnya, maka baituhu. Rumah mereka berdua, baitu rumah ya. Rumah mereka, baituhum. Nah, ya. Baituhu, baituhuma, baituhum. Fi'il pun juga bisa dimasuki domir, domir ini ya. Nah. Seperti kalimat doroba. Dia telah mukul. Dia laki-laki telah mukul. Apa bahasa Arabnya dia telah memukul dia? Nah, dia telah memukulnya. Sama tambah domirhu. Nah, dorobahu. Dia telah memukulnya. Ya. Dia telah memukulnya. Kalau dia telah memukul mereka berdua. Dia laki-laki telah memukul mereka berdua sama. Maka dorobahuma. Ya. Kemudian dia telah memukul mereka. Misal seorang laki-laki memukul para laki-laki. Dia telah mukul mereka. Maka doroba, dorobahum. Ya, kemudian dia laki-laki telah mukul dia perempuan. Ya, misal dia telah memukulnya. Nah, tapi nyaknya perempuan. Maka menjadi dorobaha. Misal kamu telah mukul. Kamu laki-laki, maka dorob tak. Lalu kita ngomong, kamu telah mukul dia. Dia seorang laki-laki. Maka menjadi dorob tahu. Kamu telah mukul dia. Kamu telah mukul mereka berdua. Maka dorob tak. Tambah huma. Ya. Dorob tak huma. Kamu telah mukul mereka. Maka dorob ta tahum ya dan seterusnya ya. Misal yang lain ya, aku memukul kalian, aku telah memukul kalian, aku memukulkan dorob tu, dorob, dorob tu. Kalian laki-laki apa? Kum ya, maka menjadi dorob tu kum, aku telah mukul kalian. Jadi ini apa namanya latihan di ke-8 ya. Sebentar dulu. Ya. Latihan ke-8. Perhatikan ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Doroba ditambah hu menjadi dorobahu, ya. Artinya dia telah memukulnya atau dia telah memukul dia. Kemudian, tapi ini dia laki-laki ya. Dia laki-laki telah memukulnya laki-laki. Kemudian kalau dia perempuan telah memukulnya laki-laki, maka dorobat dia perempuan, hu telah memukul dia. Ya. Kemudian dorob ta'hu, kamu telah memukulnya. Ya, nya seorang laki-laki. Dorob ti'hi, nah bukan dorob ti'hu bu ya, bukan. Asalnya memang hu. Namun kalau sebelumnya kasrah, maka hu-nya menjadi hi. Nah, hu-nya menjadi hi, ya. Dorob ti'hi, bukan dorob ti'hu, bukan. Ya. Ini ketika sebelumnya fathah ya, atau dommah, maka hu-nya tetap dommah. Tapi kalau sebelumnya kasrah, contoh dorob ti, kamu seorang perempuan telah memukul dia. Nah, maka bukan dorob tihu, tetapi dorob tihi. Kamu telah memukul dia. Ya, sama seperti ba, bi ya, dengannya. Bukan bihu, tapi bi, bihi. Dengan mereka, bihim. Ya, bukan bihum, memang asalnya adalah hum. Namun ketika sebelumnya berharokat kasrah, maka haknya menjadi kasrah pula. Kemudian contoh yang lain, dorob tu hu, nah saya telah memukulnya, dorob tu hu. Kemudian kalian telah memukul dia, nah dorob tum kan kalian telah mukul, kalian laki-laki telah mukul, dorob tum. Nah kalian telah mukul dia, tambah hu ya, maka mim sukun ini ya dia menjadi dommah. Nah, lalu ditambah waw untuk mempermudah. Kalau dorob tumhu agak susah ya. Maka dalam kaidah bahasa Arab, maka mim yang sukun ini sebelum setelahnya adalah domirhu, maka dia didomahkan kemudian ditambah waw agar untuk mempermudah pengucapan. Maka menjadi dorob tumuhu. Nah, menjadi apa? Dorob tumuhu. Asalnya adalah dorob tumhu ya. Namun agak susah disebut dan agar lebih mudah maka mimnya didomahkan namun ditambah waw sukun menjadi dorob tumuhu. Maknanya sama, kalian telah memukul dia, kalian telah memukul dia. Kemudian nah ini ada latihan ya, ini tanpa harokat bu ya, tanpa harokat. Nah tugas pian, pian baca, pian terjemahkan. Pian baca dan pian terjemahkan. Silahkan nomor 1. Jadi semua latihan ini yang doroptum, yang doroptum bersambung dengan hu ya, membahas tentang doroptum yang bersambung dengan hu. Pasti ada tambahan waw sukunnya dan mimnya didomahkan. Ya, silahkan. Aina talibul. Mikrofonnya Bu ada? Ya, silakan. Aina talibul jadidu? Ya. Araaitumuhu? Nah, artinya apa? Di mana murid yang baru itu? Apakah ya kalian melihatnya? Ya. Di mana murid yang baru itu? Apakah kalian telah melihatnya? Kan asalnya araaitum ya. A itu istifham pertanyaan apakah. Fi'ilnya ro'a artinya melihat. Kalian telah melihat ro'aitum. Namun karena bersambung dengan hu, tambah waw dan mimnya didomahkan menjadi aro'aitumuhu. Apakah kalian telah melihatnya. Silahkan nomor 3. Gosat. Hada. Nomor 3. Ada. Ya, mikrofonnya silakan dipakai. Ada bunyi kah? Coba Bian cek dulu tes-tes. Belum, kada mau kah? Ada yang lain kah? Jangan ditapak buai ininya. Bismillah rusak kena. Jangan dipukul itunya, kepala mic-nya. Ada darasun. Ya. Yeah. Sahlun. Ya. Yeah. Terus? Afahim tumuhu. Ya, yeah. Afahim. A fahim tum ya. Asalnya kan a apakah fahim tumhu. Nah, jadi karena dia bersambung dengan hu maka didomahkan. Coba pian, coba itu. Kayaknya baterainya hendak habis. Ya, silakan. Yang tadi mati aja boy yang mikrofon tadi. Hada. Hada darsun sahlun afahim tumuhu. Ya, artinya ini pelajaran ini mudah. Ininya pian terjemahkan berdahulu. Ini pelajaran adalah yang, ini adalah pelajaran yang mudah. Ya. Apakah kalian kalian memahaminya? Ya. Ini adalah pelajaran yang mudah. Apakah kalian memahaminya? Nya kembali kepada pelajaran. Nah, karena pelajaran darsun ini mudzakkar ya, maka domirnya hu ya juga mudzakkar. Berbeda kalau muannas. Misalnya hadza aqidatun atau misalnya hadza aqidatut tauhid atau afwan hadhihi aqidatut tauhid, ini adalah akidah tauhid ya. Kemudian afahimtumuha, nah apakah kalian memahaminya? Kenapa digunakan ha? Karena kembalinya kepada akidah, sedangkan akidah adalah muannas. Silakan nomor 2. Ainal hayyatu. Hayyatu. Ainal. Ainal hayyatu. Iya. Akotala. Itu kalian membunuh. Bahasa Arabnya apa, Bu? Akotala tumuha. Lamnya sukun. Akotalta. Kotal tum. Tumuha. Iya. Akotal tumuha. Artinya apa, Bu? Di mana ular itu, ya. Apakah kalian membunuhnya? Ya, apakah kalian telah membunuhnya? Nah, Bu, kenapa haknya menggunakan hak, Bu? Kenapa? Karena hayahnya mu'annas. Ya, mu'annas. Jadi hak ini kembali ke ular, sedangkan ularnya adalah mu'annas. Ya. Nomor 4, silakan. Ainal mudarrisuna. Aro'ai. Ya, silakan. Ara'aitumuhum. Ya. Ainal mudarrisuna ara'aitumuhum. Artinya? Di mana para guru laki-laki? Ya, di mana para guru? Terus jawabannya? Terus sambungannya? Apakah kalian melihatnya? Melihat? Mereka. Ya, hum adalah mereka. Kemudian perhatikan. Iqra'il jumalal atiyata ma'abdoma iril mazkurati amamaha. Bacalah jumlah-jumlah berikut disertai domir-domir yang disebutkan di depannya. Jadi ada jumlah, namun setelahnya ada domir. Nah, pian sambung yang mana yang tepatnya. Ya Bu ya, jadi ada 6 soal yang mana di sini masih dipisah dengan fi'il antara fi'il dengan domirnya. Kemudian pian sambungkan, ya sambungkan. Bagaimana yang tepatnya? Ya, silahkan. Ayo kembali jawab nomor 2. Itu kan fahimtum ditambah ha. Nah, pengucapan yang benar bagaimana ketika disambung? Fahimtumuha. Ya, ada tambahan waw. Fahimtumuha. Ya. Kemudian nomor 4. Wajadtuhu. Wajadtuhu ya. Wajadtuhu, ya. Apa arti wajadtuhu? Aku telah menemukannya. Aku telah menemukannya. Misal pian kehilangan pulpen. Pulpen kan mudzakkar qalamun. Lalu kata pian setelah mencari wajadtuhu. Saya telah menemukannya. Kemudian nomor 1, silakan tafadhali. Ra'aitumuhum. Ra'aitumuhum ya artinya kalian telah melihat mereka. Ya, kalian telah melihat mereka. Merekanya laki-laki kah perempuan, Bu? Hum ini laki-laki kah perempuan? Laki-laki. Laki-laki, ya. Nomor 3. Gosaltuhu. Itu nomor 3, gosalti. Perempuan. Gosaltihu. Nah. Gosaltihi. Nah, gosaltihi. Latihu rasa aneh bang diucapkan ya. Gosal tihi. Kalau sebelum ha ini kasrah ya, maka haknya juga kasrah. Gosal tihi. Nah, kada mungkin gosal tihu ya, gosal tihi. Kemudian nomor 5, silakan. Kotal tumuha. Kotal tumuha. Artinya apa, Bu? Kotal tumuha. Kalian? Kalian telah. Kotala itu membunuh. Berarti kotal tumuha, kalian? Kalian telah membunuh. Membunuhnya. Ya, kalian telah membunuhnya. Ha itu kan mu'annas ya. Contoh, ba'udhah nyamuk. Ba'udhatun itu mu'annas. Misal ulun melihat para laki-laki membunuh nyamuk. Lalu ulun katakan, qataltumuha. Kalian telah membunuhnya. Nya apanya? Nyamuk. Nomor 6, silakan. Sami'tumuhu. Sami'tumuhu. Ya, artinya? Kalian telah mendengarnya. Kalian telah mendengarnya. Ya. Nah, jadi di sini penulis ingin menekankan kepada kita agar kita benar pengucapan ketika kita menggunakan fi'il madhi, namun fi'il madhi ini bersambung dengan domir-domir. Ya. Seperti tadi, kamu perempuan telah memukulnya. Maka dorobtihi, bukan dorobtihu. Ya. Nah, namun kalau seandainya dorobti ini, ya, kan dorobti bersambung dengan hu, maka dia menjadi kasrah. Demikian pula hum, ya, kamu telah memukul mereka. Nah, kamu perempuan telah memukul mereka, kan dorobti. Merekanya kan hum. Namun karena sebelum hum ini kasrah, nah maka hi-nya juga kasrah menjadi dorobtihim. Ya. Nah, kalau seandainya dorobti ini bersambung dengan hak yang mu'annath, maka tetap ha ya, dorobtiha. Nah, kamu perempuan telah memukulnya, misalnya ini nyamuk, misalnya nyamuk kan mu'annath, maka dorobtiha ya, dorobtiha. Nah, sama halnya dengan hunna. Nah, hunna ya, mereka perempuan. Contoh, kamu telah memukul. Kamu perempuan telah memukul mereka perempuan. Maka bahasa Arabnya darabti hinna ya, bukan darabti hunna, tetapi menjadi darab kekurangan. Darabti hinna. Darab bukan darabti hunna, tapi darabti hinna. Nah, ini sama seperti hum ya. Hunna sama seperti hum dan hu. Kemudian yang kesembilan, latihan kesembilan, ya, at-tamrin at-tasi', adkhil al, masukkan alif lam at-ta'rif, alif lam ma'rifah, ya, jadi al ini disebut dengan alif lam at-ta'rif atau ma'rifah. Jadi misal kitab bahasa Arabnya adalah kitabun, ya, kitab adalah kitabun pakai tanwin, pulpen adalah qalamun. Ini maknanya masih umum, kitabun sebuah kitab, qalamun sebuah pulpen. Ini umum, kita tidak tunjuk dan tentukan kitabnya apa, pulpennya apa. Namun ketika pian masukkan alif lam, al-kitabu, qalamun al-qalamu. Nah, maka kitab ini sudah tertentu yang dimaksud kitab apa. Ya, misal, pian belajaran malam Kamis kitab pembatal iman. Ya, sama Ustaz Ahmad di sini. Kemudian malam Kamis pian sudah masuk di sini, ya maghrib sudah berada di sini. Lalu salah satu teman pian mengatakan, "Nah, ulun ketinggalan kitab." Beliau kan menyebut kitab saja, tidak merincikan kitab pembatal keimanan. Namun karena konteksnya sudah malam Kamis, sudah diketahui kitabnya adalah pembatal keimanan, sekalipun beliau menyebut saya ditinggal kitab, maka maksudnya apa? Kitab tauhid. Maka si Din kalau menggunakan bahasa Arab, saya lupa kitab, maka menggunakan alif lam. Nasitul kitaba. Pakai alif lam kenapa? Karena kitab ini sudah ditentukan, sudah diketahui, yaitu kitab pembatal keimanan. Sama kayak kita adalah jamaah di Masjid Imam Syafi'i. Kita biasa kajian. Lalu kawan pian menakuni, malam ini ke masjid kah? Nah, tidak menyebutkan Masjid Imam Syafi'i. Cuma menyebutkan apa? Malam ini ke masjid kah? Namun karena pian jamaah masjid sini, rumah pian parak juga, maka masjid di sini umumkah khususkah? Khusus sudah ditentukan. Maka ketika pian bertanya dengan menggunakan bahasa Arab, maka masjidnya wajib pakai alif lam. Karena dia sudah ma'rifah, sudah ditentukan masjidnya masjid apa. Nah, maka di situ penulis yang menyebutkan masukkan alif lam at-ta'rif. Ta'rif maksudnya adalah alif lam ma'rifah yang fungsinya membuat isim itu, kalimat ini menjadi tertentu, sudah ditentukan, bukan umum. Berbeda kalau pakai tanwin, tidak ada alif lam, maka ini umum, ya, tidak ditentukan kitabnya apa, pulpennya apa. Nah, itu namanya alif lam ma'rifah atau ta'rif. Jadi kata penulis, adkhil al at-ta'rifa. Masukkan alif lam isim ma'rifah yang menjadikan isim itu menjadi ma'rifah, ya. Alal kalimatil lati, kepada kalimat-kalimat yang tahtaha khattun indal luzumi, yang di bawahnya ada garis indal luzumi, ketika memang benar harus dikasih alif lam panjang maksudnya. Jadi ulum berusaha untuk memudahkan dan menyederhanakan. Jadi maksudnya adalah masukkan alif lam ma'rifah ke kalimat-kalimat yang di bawahnya ada garis. Ini kira ada garisnya, Bang lah? Tidak ada garisnya, ya. Ketika memang dia harus dikasih alif lam. Indal luzum maksudnya ketika memang harus dikasih alif lam. Jadi dalam latihan-latihan ini ada yang memang harus dikasih alif lam, ada yang tidak dikasih alif lam. Namun di sini tidak ada garisnya. Di kitab pian ada garisnya lah. Kereda. Nah, coba ulun baca dulu. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmar. Contoh, afwan. Ulun baca ini dulu. Contohnya. Indi kitabun dzul ghilafin ahmar. Oh iya. Jadi, indi kitabun dzul ghilafin ahmar. Nah, ini kan tidak pakai alif lam. Artinya adalah indi saya mempunyai. Saya mempunyai kitab yang sampulnya warna merah. Indi saya memiliki kitabun sebuah kitab. Dzul ghilafin yang sampulnya atau yang punya sampulnya, ya, dzu itu maknanya adalah punya ya. Yang punya sampulnya warnanya merah. Warnanya adalah merah. Nah, dikasih alif lam, ainal kitabu dzul ghilafil ahmar. Di mana kitab yang memiliki sampul yang warna merah? Nah, di sini dalam contoh ini yang A-nya dia pakai tanwin. Kitabunnya pakai tanwin, gilafinnya pakai tanwin, kemudian ahmarnya tidak pakai alif lam. Ketika kalimat itu bisa dimasuki alif lam, maka pian kasihkan. Berbeda dengan indi, inda tidak bisa dikasih alif lam karena dia dzarab ya. Kemudian dzu juga asma khamsah ya, maka dia tidak bisa dikasih alif lam. Nah, maka yang lain yang bisa pian masukkan alif lam. Contoh indi kitabun dzu ghilafin ahmar menjadi ainal kitabu dzul ghilafil ahmar. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmari. Di mana kitab tersebut yang memiliki sampul yang warna merah. Contoh nomor satu ulun contohkan. Nah, nomor satu di sini ulun baca liman dzakal baitu dzubabin akhdara. Nah, yang mana yang pian ganti pada kalimat babin dan akhdara? Pian masukkan alif lam. Liman dzakal baitu dzul babil akhdari. Nah, dzul babil akhdari. Di mana rumah liman dzakal baitu? Milik siapa rumah yang demikian, zaka demikian, zuba bin akhdara, yang memiliki pintu yang warna hijau, menjadi zulba bil akhdari, yang memiliki pintu yang berwarna hijau. Jadi setelah zu itu kan pakai tanwin, maka dia dikasih alif lam. Ya, jadi di sini ya latihannya adalah pian masukkan alif lam setelah kalimat dzu. Nah, itu yang paling mudah ya. Setelah kalimat dzu. Ya, karena semuanya ada kalimat dzu-nya. Nah, perhatikan. Ya. Dan dzu maknanya adalah sahibu yang memiliki. Dzu maknanya adalah sahibu yang memiliki. Contoh ana dzul baiti. Saya memiliki rumah atau saya pemilik rumah. Nah. Kalau muannas ulun kan mudzakkar. Kalau yang ngomongnya perempuan, Fatimah misalnya, Fatimah mengatakan saya pemilik mobil. Maka dzatu as-sayyarah. Nah, ana dzatus sayyarati ya, kalau muzakkar dzu, kalau muannats dzatu. Kata Fatimah ana dzatus sayyarati, saya yang memiliki mobil. Ini muzakkar, sedangkan ini muannats. Nah, perhatikan buku. Nah, guru. Nomor satu ya, liman dzakal baitu dzuba bin akhdara. Milik siapa rumah yang demikian atau rumah itu yang mempunyai pintu yang berwarna hijau? Maka ulun rubah menjadi liman dzakal baitu dzul babil akhdari. Nah, menjadi dzul babil akhdari. Dzul babil akhdari. Dzul babil akhdari. Nah, jadi setelah dzu kalimat ini maka dia dijarkan atau dikasrahkan ya. Dzus sayyarati, dzul babi, dzul baiti, dia dikasrahkan. Kemudian yang warna hijau ini pun juga dikasrahkan. Nah, kenapa dia dikasrahkan? Karena mengikuti bab ya, ini sifat dari pintu. yang memiliki pintu yang berwarna hijau. Jadi sifat ini sifat, ini bab ini pemilik sifatnya. Ketika pemilik sifat ini kasrah, maka dia juga dikasrahkan. Ini namanya sifat. Nah, yang memiliki pintu yang berwarna hijau. Al-baitu, bait itu kan muzakkar, maka menggunakan kalimat dhu. Beda seandainya pian ganti dengan sayyarah, maka mu'annath, bukan dhu menjadi dhatu. Liman, ya, ulun, coba ulun ganti, liman. Ya, menjadi tilka saja biar mudah, liman tilka sayyarah. Zatu ya al-babil akhdari. Zatu al-babil akhdari. Nah, ketika sayyarah ini ya milik siapa mobil itu? Yang mobil itu zatul babil akhdari, memiliki pintu yang berwarna hijau. Kenapa ulun ganti dengan zatu? Karena yang memiliki pintu warna hijau ini adalah mobil. Jadi mobilnya memiliki pintu yang berwarna hijau. Karena mobilnya mu'annath, maka zatunya harus mu'annath. Menjadi zatu, ya bukan zu. Kalau zu adalah muzakkar, kalau zatu adalah mu'annath. Nah, baru pian jawab. Ya, ada banyak ini contohnya. Ada 12. Nah. Ayo silahkan gilirannya. Jadi yang pian gak tambah dengan alif lam adalah setelah kalimat dhu. Itu mudahnya. Silahkan nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 dan nomor 4. Ini dibaca langsung jawabannya, Ustaz? Baca dulu lalu pian jawab. Man zalikal fata dhu nazorotin soghirotin. Ya. Man zalikal fata dhu nazorotin. Til soghirati. Pakai tanwin? Kan pakai alif lam, Ustaz. Dzu nazaratin. Ini yang kedua. Ya, nomor 2. Coba pian baca nomor 2. Maksudnya jawabannya man dzalikal fata dzu nazaratil soghirati. Ya, man dzalikal fata dzu nazaratis soghirati. Kenapa menggunakan dzu bukan zatu? Karena al-fata itu, karena fata yang memiliki kacamata itu fata. Fata itu apa artinya? Pemuda. Pemuda. Bukan pemudi ya, pemuda. Jadi karena pemuda ini muzakkar, dia mempunyai apa? Kacamata yang kecil. Maka menggunakan dzu bukan zatu. Man dzalikal fata dzu nadzaratis saghirati. Apa artinya Bu man dzalikal fata? Siapa pemuda itu yang memiliki kacamata kecil? Ya, siapa pemuda itu yang memiliki kacamata yang kecil? Nomor 4. Dhu qamis ahmaro. Ya, artinya? Siapa anak itu yang memiliki kemeja berwarna merah? Ya, menjadi? Man dzalikal waladu dzul qamisil ahmari. Ya, man dzalikal waladu dzul qamisil ahmari. Ya. Kemudian nomor 2. Sebentar boleh. Anak pun handap kami jangan datang dulu. Kameramen ganti akan kah? Bismillah, ya kita teruskan. Latihan nomor berapa tadi? 4 sudah lah, Bu? Sudah. Belum. Kemudian nomor 3 dan 5, silakan. Zalikar rajulu. Zalikar rajulu. Zuhaki batin jamilatin tabibun masyhurun. Ya, tabibun masyhurun. Coba yang terjemahkan. Laki-laki itu yang memiliki tas bagus itu seorang dokter yang terkenal. Yang terkenal. Terkenal, ya. Dzalikar rajulu dzu haqibatin jamilatin tabibun masyhurun. Tabibun itu pian domahkan karena menjadi khabar mubtada. Dzalikar rajulu, laki-laki itu, dzu haqibatin jamilatin, pemilik tas yang bagus, adalah dokter yang terkenal. Nah, pian ganti, ya, yang pian tambahkan alif lam. Yang ditambah bukan tabibunnya, bukan, tetapi sebelum itu atau setelah kalimat dzu. Ya, silakan. Dzalika rajulu dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun. Nah, jadi tabibunnya tetap tidak dikasih alif lam. Kenapa? Karena dia khabar mubtada. Karena dia khabar mubtada. Nah, sama kalau seandainya pian ringkas, laki-laki itu adalah dokter. Apa bahasa Arabnya? Ar-rajulu tabibun. Ya, laki-laki itu adalah dokter, ya. Maka tabibunnya tidak dikasih alif lam. Tetapi yang ditambah alif lam cuma setelah kalimat dzu. Dzalikar rajulu dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun. Sedangkan masyhurun, kenapa pian domahkan, Bu? Tabibun masyhurun. Kenapa pian domahkan? Kenapa tidak pian baca alif lam? Pian tidak tambah alif lam masyhurnya? Karena dia adalah sifat, ya, sifat bagi tabib. Tabibunnya pakai tanwin domah, maka masyhurunnya pun juga pakai tanwin domah. Kemudian yang nomor 5, silakan. Zalikal fata zu sya'rin tawilin talibun jadidun. Ya, artinya, Bu? Pemuda itu memiliki rambut panjang. Ya, adalah? Adalah seorang pelajar yang baru. Ya, adalah seorang pelajar yang baru. Sya'rin itu rambut. Kalau syairun, syair. Besyair, ya. Membaca syair. Itu kalau kasrah syairun. Kalau syairun, baru rambut. Nah, pian tambahkan alif lamnya, silakan. Zalika fata zusya'rit tawili talibun jadidun. Ya, ini sama kayak nomor 3, ya. Dzalikal fata dzusya'rit tawili talibun jadidun. Ya. Kemudian nomor 6 dan 8. Silakan. 5 daftar. Itu disambung. 5 daftaru dzul ghulafin jamilin. Ya, artinya milik siapa buku tulis yang memiliki sampul yang bagus. Ya. Menjadi 5 ni daftaru dzul ghulafi. Ghilaf. Pakai kasrah. Dzul ghilafi. Ghilafil jamili. Ya, 5 ni daftaru dzul ghilafil jamili. Ya. Kemudian nomor 8. Dzalika rajulu dzu qomatin. Dzalika rajulu dzu qomatin tawilatin huwa muadzanun. Muadzin masjid. Dza-nya pakai tasydid. Muadzin masjidina. Mas masjid. Afwan. Itu disambung ya. Huwa muadzinu masjidina. Huwa muadzinu masjidina. Ya. Ya. Artinya, Bu. Laki-laki itu yang memiliki qomah apa qomah? Qomah apa? Qomah postur atau perawakan? Oh. Perawakan yang tinggi, ya. Dia adalah ya. Muazin di masjid kami. Ya, dzalikar rajulu dzu qomatin tawilatin huwa muadzinu masjidina. Muadzinu tanpa tanwin ya, kenapa? Karena muadzin disandarkan, digabungkan dengan masjid. Dia bermudhof kepada masjid. Maka muadzinu tanpa tanwin, tanpa alif lam. Masjidinya, di-nya menjadi kasrah. Sama seperti Abdullahi, abdunya kan tidak dikasih dhammah dan tidak dikasih alif lam awalnya. Abdullahi, hinya kasrah. Itu sama muadzinu masjidina. Ya. Jadi qomah itu tubuh atau perawakan. Ya. Tubuh atau perawakan. Kemudian silakan yang selanjutnya nomor 11 dan 12. Nomor 11 dan 12. Hadhihi darajatu ya zatu ajalin salasatin salasin Bu salasin ya untuk anakku yang kecil setelahnya salasin libni saghirin ya libni saghir kan asalnya ibnun anakku ibni, namun dimasuki huruf lam libni, alifnya tidak dibaca bukan li ibni, karena alifnya adalah hamzah wasal, alifnya adalah hamzah wasal, libni sogiri, artinya bu, sepeda ini yang memiliki tiga apa bu? Tiga roda. Bukan semen ya, merek semen ada tiga roda. Yang memiliki tiga roda untuk? Untuk putra kecil saya. Iya, putra kecil saya. Untuk anakku yang kecil atau untuk anakku yang masih kecil. Ya. Jadi, nah pian masukkan alif lamnya setelah zatu. Hadihid darajatu zatu. Zatul ajali salasi ya. Libnis sawghiri. Ya, hadhihi darajatu zatul ajali salasi libnis sawghiri. Ini sepeda, ya. Sepeda ini yang mempunyai tiga roda untuk anakku yang masih kecil. Nah, kenapa Bu menggunakan zatu bukan zu? Tadi kan dulu kita bahas. Sekarang kenapa datu dia berubah? Karena darajatul mu'annas. Ya, karena daraja mu'annas. Karena yang punya tiga roda itu adalah si sepedanya. Sepeda mu'annas. Nomor 12 silakan. Tafaddali. Tilkal masajidu. Ya. Jatu. Ya. Manairin aliyatin jamilatu. Ya. Manairin aliyatin. Terus? Jamilatun jiddan. Nah, artinya masjid-masjid itu ya memiliki manair itu jamak dari manarun. Manar itu menara. Masjid-masjid itu memiliki menara. Menara yang indah, menara yang, tinggi. Yang tinggi ya. Yang tinggi dan indah. Masjid-masjid itu memiliki menara tinggi yang ya, indah sekali. Bukan yang indah. Jadi yang indah itu, jamilatun itu khobar dari masjid. Jadi terjemahnya, masjid-masjid itu yang memiliki menara-menara tinggi sangat indah. Nah, jamilatun sangat indah. Yang sangat indah apanya? Masjidnya kah? Menaranya kah? Masjidnya. Jadi masjid-masjid itu yang memiliki menara-menara tinggi sangat indah. Yang sangat indah apanya? Masjidnya. Ya, jadi Masjid-masjid itu yang memiliki menara-menara tinggi sangat indah. Jadi jiddan itu sangat ya. Jamilatun jiddan sangat indah. Nah, jadi bukan menara tingginya sangat indah, bukan. Tetapi masjidnya sangat indah. Coba misalnya ulun hilangkan, ulun ringkas. Masjid-masjid itu sangat indah. Apa bahasa Arabnya? Al-masajidu jamilatun jiddan. Al-masajidu jamilatun jiddan. Masjid-masjid tersebut sangat indah. Maka di sini masjid-masjid itu yang memiliki menara-menara yang tinggi sangat indah. Nah, pian masukkan alif lam. Tilkal masajidu jatul manairil, ya. Manairil aliyati, ya. Jamilatun jiddan. Ya. Jadi manair ya itu jamak dari manaratun, manaroh. Manaroh pakai ta marbutoh ya. Manaratun, manaroh. Artinya adalah menara. Ya. Jadi menara itu adalah serapan dari bahasa Arab yang diambil dari kata manaratun. Mana manaroh. Nah, jamaknya manair. Manair, menara, menara. Manaratun jamaknya adalah manair, menara, menara. Kalau manar tanpa ada ta marbutah, maka maknanya adalah rambu atau tanda jalan ya, manar. Nah, kalau manar itu rambu atau tanda jalan. Ini kan manaroh pakai ta marbutah. Kalau cuma manar, maka maknanya beda. Manar adalah rambu atau tanda jalan. Rambu atau tanda jalan. Kalau manaratun baru menara. Ya, kalau kan setiap masjid biasanya ada menaranya yang tinggi. Nah, maka menara itu bahasa Arabnya adalah manaratun. Kalau rambu atau tanda jalan tanpa tamarbutoh manarun. Ya, kemudian silakan jawab kembali nomor 7 dan 8. Oh, sudah ya. Nomor 7 dan 9. Nomor 7 dan 9. Dalikar rujulu zu najarat. Najaratin. Nazaratin mudiruna. Ya. Coba yang terjemahkan. Pemuda itu memiliki kacamata. Kacamata. Kacamata. Adalah mudir. Mudir siapa? Ya. Mudir? Kami. Mudir kami. Jadi, dzalikar rajulu dzu nadzaratin mudiruna. Laki-laki itu yang memiliki kacamata adalah mudir kami. Nah, jadi, adalah mudir kami. Mudir ini adalah sebagai khobar. Khabar mubtada dari mubtada dzalikar rajul dzalikanya. Nah, karena ini belum lengkap ya. Kalau seandainya cuma begini, dzalikar rajulu dzu nadzaratin, ini maknanya belum lengkap. Kalau seandainya mudirunanya belum ada. Contoh misalnya dzalikar rajulu dzu nadzaratin. Laki-laki itu yang memiliki kacamata. Apa setelahnya? Baru hanya sebatas dia mengatakan laki-laki itu yang memiliki kacamata, itu belum selesai. Siapa dia? Mudiruna adalah mudirkah kami. Ini sebagai khabar mubtada pelengkap dari makna mubtada. Kemudian nomor 9. Nomor 9, silahkan. Nazala minas sayyarati syabun dzu siyabin nazifatin. Ya. Coba pian ulang nazala. Nazala minas syayyarati sya. Kebalik, Bu. Kalau sayyara tanpa shin ya. Nazala minas sayyarati syabun. Nazala. Nazala minas sayyarati syabun dzu siyabin nazifatin. Dzu siyabin Zusiabin nazifatin. Ya. Tadi nomor 7 tadi sudah pian jawab lah pakai alif lamnya. Belum. Ah, belum enggak jawab pian jawab. Dzalika rajulu dzun nadzarati mudiruna. Ya, nomor 9. Tadi nazala minas sayyarati syabun dzu siyabin nadzifatin. Artinya, Bu. Turun telah dari turun. Mobil. Pria. Seorang pria, pemuda, seorang syabun pria pemuda yang berpakaian bersih. Ya, yang berpakaian bersih atau yang memiliki pakaian yang bersih. Nah. Di sini sinnya ada sin, ada shin, ada tha ya. Iya. Sin, shin dan tha. Syabun baknya pakai tasydid ya. Syabun baknya pakai tasydid. Coba pian ganti dengan pakai alif lam setelah dzunya. Nazala. Nazala minasayyarati syabun dusyabi. Disambung dusyabi. Dusyabi nadzifatin. Nah, nadzifahnya pakai alif lam juga. Oh ya. Dusyabi an-nadzifati. Ya. Nazala minasayyarati syabun. Sebenarnya syabunnya boleh kita kasih alif lam ya. Boleh sebenarnya. Jadi nazala minas sayyarati syabu dzustiyabin nadhifati. Telah turun dari mobil syabun, seorang pemuda yang berpenampilan atau yang mempunyai baju yang bersih. Dzustiyabin nadhifati. Kemudian silakan nomor 10. Sisanya 10 silakan, cuma satu. Al-majallatu zatu suwarin mulawwanatun. Artinya? Majalah itu memiliki lukisan. Bukan, suwar itu jamak dari surah. Surah apa? Gambar. Gambar, ya. Mulawwanah apa? Yang, jadi majalah tersebut yang memiliki gambar-gambar itu berwarna. Yang berwarna apanya? Majalah. Majalahnya, bukan gambarnya ya. Jadi suwar itu jamak dari surah, jamak dari suratun. Artinya gambar atau foto atau gambar lah lebih tepatnya. Al majallatu dzatus suwari mulawwanatun. Majalah tersebut yang memiliki atau yang bergambar ya. Jadi kalau terjemah bebasnya seperti ini. Majalah itu bergambar-gambar adalah agak susah ya. Jadi secara harfiah saja. Al-majallatu dzatus suwari mulawwanatun. Majalah itu yang memiliki gambar-gambar adalah berwarna. Jadi berwarna itu adalah pasangan dari majalah. Ya, pasangan dari majalah. Nah, majalahnya mu'annas, maka bukan menggunakan zu, tapi menggunakan zatu. Nah, bagaimana pakai alif lamnya? Coba dijawab. Al-majallatu zatu suwari mulawwanatun. Ya, al-majallatu zatu suwari mulawwanatun. Majalah itu yang memiliki gambar-gambar berwarna, adalah berwarna. Berwarnanya kembali kepada majalah. Kemudian latihan ke-10 ya, kita habiskan. Iqra'il amthilata, bacalah contoh-contoh berikut ini. Thumma kawin, kemudian dikawinkan. Maksudnya kawin ini adalah bikinkan. Thumma kawin, kemudian bikinkan jumalan, jumlah-jumlah. Jumal itu jamak dari jumlah. Jumlatun jamaknya jumalun. Thumma kawin, kemudian bikinkan atau susunkan jumlah-jumlah mithlaha yang semisalnya. Musta'milan al-kalimatillati bainal qausaini. Dengan menggunakan kalimat-kalimat yang ada di antara tanda kurung. Qausaini dua tanda kurung. Ya. Perhatikan nomor 1. Akuratul qadami la'ibtum am kuratus sallati. akuratal qadami la'ibtum am kuratas sallati? Apakah bola, apakah sepak bola yang kalian bermain ataukah bola basket? Kemudian Muhammadun Muhammadan ya ra'aita am Hamidan? Apakah Muhammad yang kau lihat ataukah si Hamid? Kemudian yang ketiga, akitabal fiqhi akhadti am kitabas sirati? Apakah kitab fikih yang kau ambil ataukah kitab si sirah? Jadi ini apa ini? Disuruh apa untuk membaca contoh, kemudian bikinkan jumlah-jumlah yang sama dengan jumlah yang tiga ini. Ya. Bisa enggak, Bu? Nomor satu, ada kalimat dorobta, ada kalimat abbas, dan ada kalimat mahmud. Belum contohkan ya. Jadi, ini kan ada dua nama. Yang pertama abbas dan mahmud. Nah, pian tambah huruf istifham pertanyaan A. Maka perhatikan ulun jawab. Abbasan dorobta am mahmudan. Nah, jadi ulun contohkan nomor dua ya. Kan contoh nomor dua am muhammadan ro'aita am hamidan. Jadi seperti ini. Ada Muhammad dan Hamid. Nah, kalau seandainya ulun bikinkan contoh nomor dua itu. Kalimatnya adalah ro'aita. Ro'ai. Kemudian Muhammadun, kemudian Hamidun. Nah, bikinkan ini ya sebagaimana contoh. Ini kan contoh nomor dua. Maka pian tambah A apakah? Kemudian isim yang pertama Muhammadan. Ro'aita fi'il setelah kalimat Muhammad. Baru am ataukah? Hamidan. Nah, ini contoh nomor dua. Nomor dua. Apakah Muhammad yang kau lihat ataukah si Hamid? Kita bahas dulu. Kenapa ini dibaca Muhammadan? Bu, ada yang tahu? Maf'ul bih. Ada istilahnya namanya maf'ul bih muqaddam. Ini kan fi'il, Bu ya. Biasanya, normalnya fi'il, fa'il, baru maf'ul bih. Urutannya biasanya ya. Perbuatan doroba. Pelakunya Muhammad. Yang kena pukul Zaid. Nah, biasanya maf'ul bih itu, objek itu yang kena perbuatan biasanya terletak setelah si pelaku. Namun ini dirubah. Namun ini diletakkan di awal. Jadi Zaidan doroba Muhammadun. Kan asalnya apa normalnya? Doroba Muhammadun Zaidan. Muhammad telah mukul Zaid. Boleh enggak maf'ul bihnya ini pian dahulukan? Boleh ya. Maka contohnya adalah Zaidan doroba Muhammadun. Zaid dipukul Muhammad. Tetap dia adalah sebagai yang kena kena pukul. Nah, di sini hanya tentang letaknya saja. Bahwa maf'ul bih itu yang kena pukul yang korbannya boleh didahulukan dibandingkan dengan fi'il. Nah, maka namanya ketika ini berdahulu dibandingkan fi'ilnya disebut dengan maf'ul bih muqaddam. Disebut apa? Maf'ul bih muqaddam. Apa makna muqaddam? Yang didahulukan daripada fi'ilnya. Muqaddam didahulukan dari fi'ilnya. Nah, apa maknanya? Apa rahasianya dalam bahasa Arab? Ketika maf'ul bih ini lebih duluan dibandingkan fi'ilnya. Maka di sini menunjukkan makna takhsis pengkhususan. Maka maknanya apa? Hanya Zaid yang dipukul Muhammad. Karena kalau seandainya pian tulis seperti ini. Doraba Muhammadun Zaidan. Muhammad memukul Zaid. Maka bisa jadi ada yang selain Zaid yang dipukul Muhammad. Namun ketika pian dahulukan maf'ul bihnya yang kena pukul ini Zaidan daraba Muhammadun, maka ada makna pengkhususan bahwa hanya Zaid yang dipukul oleh Muhammad. Kalau seandainya normal Daraba Muhammadun Zaidan, maka bisa jadi ada yang lain yang dipukul selain Zaid. Namun tadi di sini dengan menambah kalimat pertanyaan, apakah Muhammad yang kau lihat ataukah si Hamid? Nah, kemudian kenapa Hamidan ini nasab juga? Ayo Bu. Karena dia atof, ada istilah ini namanya huruf atof ya. Huruf atof. Nah, ini pelajaran nahwu sebenarnya. Ini atof, ini menjadi atof atau ma'tuf. Ya kalau belajar ma'tuf silahkan istilahnya. Sedangkan ini adalah ma'tuf. Ma'tuf alaihi ya. Nah, semakin rumit ya. Gini saja. Mudahnya ini atof saja. Bukan ma'tuf ya, ini atof saja biar mudah. Nah, sedangkan ini namanya ma'tuf. Ma'tuf. Nah. Atof ini dia mengikuti kalimat ma'tuf. Namun syaratnya harus ada hurufnya. Syaratnya apa? Harus ada hurufnya. Contoh di antara huruf atof yang lain adalah waw. Misal, daraba Muhammadun Zaidan wa. Nah, wa siapa misalnya? Dan yang pakai tanwin namanya apa ya? Daraba Muhammadun Zaidan wa. Wa Hasan. Wa Hasanan. Kenapa ini Bu Ulun fathahkan? Sama. Karena dia menjadi ah atof. Ini kan huruf ah atof. Yang dipukul siapa? Zaid dan Hasan. Karena Zaid ini maf'ul bih nasab fathah, maka ini juga difathahkan. Dan atof itu wajib pada hurufnya. Maka ini namanya huruf atof. Ini namanya atof. Ini namanya ma'tuf. Jadi ma'atof ini mengikuti kalimat ma'tuf. Ma'tufnya fathah, maka dia juga fathah. Sama dengan Hamid. Kenapa difathahkan? Karena ma'tuf dia mengikuti kalimat Muhammadan. Dia menjadi atof. Namanya menjadi atof. Nah. Sama seperti sifat ya. Sifat itu mengikuti kalimat sebelumnya. Atof pun juga wajib mengikuti kalimat sebelumnya. Ya. Coba pian jawab deh. Nomor 2. Karena nomor 1 tadi jawabannya apa? Abbasan dorobta am Mahmudan. Jadi pian tambah a-nya pada fiilnya, apa pada isimnya, kemudian baru isim yang kedua pian fathahkan. Ya. Jadi jawaban nomor 1, Abbasan darabta am Mahmudan. Nah, silakan nomor 2. Ashirol protokoli syarob apa syarob apa syariba syarobta syariba. Ini kan letaknya. Iya, berarti syaribta. Syaribta am ashirol inabi. Ashirol inabi. Inabi. Mudhaf ilaih. Ashirol inabi. Jadi, apakah? Apakah? Apakah sirup jus ya? Jus, ya. Asir jus jeruk jus. Yang meminum atau jus anggur. Iya, jadi jawabannya. A ashirol. Ro-nya fathah. Karena menjadi maf'ul bih dari kalimat syaribta. Asirul burtuqali syaribta ya, bukan syarabta, bukan fi'ilnya adalah syariba yasyrabu syariba ya, ra-nya kasrah. Asirul burtuqali syaribta am asirul inabi ya. Kemudian nomor 2 nomor 3 silakan. As-sayyaratal mudiri ra'aitum ya am sayyaratal mudarrisi ya, artinya apa Bu? Apakah mobil kepala sekolah yang kalian lihat ya, atau mobil guru ataukah mobil guru yang kalian lihat itu mobil apa ya? Mobil mudir kah atau mobil guru? Ya. Jadi asayyarotal mudiri ro'aitum am sayyarotal mudarrisi. Ya. Kemudian nomor 4. Ahazal majalata korok tunna ya, am tilka. Ya. Artinya? apakah majalah ini yang kalian baca atau itu? Itu maksudnya majalah oh, i majalah itu. Jadi cukup dengan menyebutkan tilka tanpa tilkal majalah. Nah, tanpa tilkal majalah, cukup tilka saja. A hadihi. Coba pian ulang tadi jawabannya gimana? A hadihil majalata. Iya. Qara'tunna am tilka. Iya. Nomor 5 silakan. Terakhir. Sudah hampir setengah 12. Amib Amib tahal baiti. Iya. Akhad Akhadta. Iya. Am miftahal sayyarati. Miftahas. Miftahas sayyarati. Artinya apakah? Apakah kamu telah? Bukan bu, apa? Amiftahal baiti. Apakah? Apakah kunci? Apakah kunci rumah yang kamu akhadta mengambil? Apakah kunci rumah kamu? Bukan. Apakah kunci rumah yang kamu ambil? Apakah kunci rumah yang kamu ambil atau kunci mobil? Ya. Apakah kunci rumah yang kamu ambil atau? Nah, ulun ulang. Kalimat ini, Bu ya, sebenarnya boleh tanpa dibolak-balik itu boleh. Ya. Tadi kan contohnya ini ya, ini saja. Nah. A Muhammadan ro'aita amha midan. Sebenarnya normalnya Bu ya, standarnya setelah A ini fi'il. Nah, jadi seperti ini. A Muhammadan ro'aita amha midan. Nah, maka boleh enggak A ro'aita? Boleh. A ro'aita Muhammadan am Khalidan. Nah, ini normalnya Bu ya. Ini fi'il ro'a, taknya fa'il pelaku, Muhammadan sebagai objek atau maf'ul bih. Ini normalnya. Ara'aita Muhammadan am Khalidan. Apakah kamu telah melihat Muhammad ataukah Khalid? Namun penulis di sini ingin menjelaskan bahwa boleh kalimat Muhammad ini lebih duluan daripada fi'ilnya. Kalimat maf'ul bih ini, objek ini lebih duluan dibandingkan fi'ilnya. Maka A Muhammadan ro'aita am Khalidan. Apa, nah, ulun-ulang, apa fungsinya ketika maf'ul bih ini yang kena perbuatan ini lebih dulu dibandingkan fi'ilnya? Maka ada makna takhsis, pengkhususan. Apakah hanya Muhammad yang kamu lihat ataukah Khalid? Nah, tidak ada yang dia lihat selain Muhammad. Ya, maka ini boleh-boleh saja kalau maf'ul bih atau objek atau yang kena perbuatan itu lebih duluan dibandingkan dari apa? Dari fi'ilnya. Sama seperti iya karena na'budu wa iya karena sta'in. Nah, normalnya kebiasaannya na'buduka wa nasta'inuka, ya. Jadi na'buduka. Nah, apa makna na'buduka? Kami menyembahmu. Namun ketika ka-nya duluan menjadi iyaka, ya, bukan ka na'budu, bukan, menjadi iyaka. Domirnya berubah. Maka maknanya apa? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kalau na'buduka saja, kami menyembahmu, maka bisa jadi dia menyembah kepada yang lain. Dia menyembah Allah namun menyembah kepada yang lain. Namun ketika ka-nya didahulukan, kamu-nya didahulukan, maka berubah menjadi namanya domir nasab. Domir nasab munfasil. Menjadi iyyaka, bukan ka na'budu, bukan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Maka ada pengkhususan. Ketika maf'ul bihnya, objeknya didahulukan. Itu sama. Ya, silakan, ada pertanyaan sampai di sini. Ini latihan sangat banyak ya di pelajaran yang ketujuh. Beda, am dengan au beda. Kalau am itu untuk mencari kejelasan. Kalau au itu fungsinya bisa untuk memilih atau ragu. Nah, misal kalau au maknanya atau, ya. Kalau am ataukah. Itu dari sisi terjemah. Dan biasanya am itu digunakan dalam bentuk istifham pertanyaan, ya. Jadi bukan menggunakan au salah. Contoh, ara'aita Muhammadan au Hamidan salah, ya. Bukan menggunakan au tapi am. Karena di sini dia mencari kejelasan. Apakah kamu melihat Muhammad ataukah Khalid? Ataukah Khalid? Jadi dia ini bertanya dengan mencari kejelasan. Yang mana yang dia lihat? Maka ataunya menggunakan am, bukan menggunakan au. Contoh seperti ini. Pian faham atau kada? Itu menggunakan au kah, menggunakan am kah? Ulun bertanya lawan pian. Jar ulun, pian faham atau kada? Menggunakan am, karena ulun mencari kejelasan lawan pian. Maka, hal fahimtunna amla. Menggunakan kalimat am. Bukan menggunakan kalimat au. Karena apa? Mencari penjelasan, mencari kejelasan. Apakah fian paham ataukah tidak. Nah, beda dengan kalimat au, ya. Beda dengan kalimat au, ya. Misal, di pasar, ya, di pasar saya membeli baju, ya. Sebentar, apa ya maknanya yang bukan menunjukkan mencari kejelasan. Di Al-Quran apa ada kalimat au? Atau? Misal saya minum teh atau kopi. Saya minum teh atau kopi. Maka syaribtu teh apa teh? Al-qahwata awisyaya. Saya minum teh atau kopi. Jadi au itu, ya, dia menunjukkan makna khiyar, memilih, ya. Atau dia menunjukkan makna ragu. Ya. Contoh yang memilih tadi misalnya, kamu telah minum teh atau kopi. Ya. Atau misalnya, saya pakai baju merah atau hijau. Saya pakai baju merah atau hijau. Atau misal, saya memilih, pilihlah dua ini, misal kopi atau teh. Misal ikhtar hadza, pilihlah ini, kopi atau teh. Maka menunjukkan pilihan, maka menggunakan au. Ikhtar baina hadza syarabaini. Pilihlah antara dua minuman ini. Lalu jar ulun, al-qahwah au asyaya. Kopi atau teh. Ketika menunjukkan pilihan, maka menggunakan kalimat au. Namun ketika menunjukkan untuk mencari kejelasan, apalagi konteksnya adalah pertanyaan, maka menggunakan kalimat am. Maka menggunakan kalimat am. Seperti, apakah pian paham atau tidak? Maka menggunakan kalimat am. Hal fahimtunna am la. Hal fahimtunna am la. Ini kalau kita belajar nahu pas pang subjurnya, ya, bab atof, ya. Kada tahu lagi waktunya apabila ulun kawan nih. Selasa ini pun kada tahu semester depan kayaknya bakal ditambah lagi jadwal. Wallah alam bisawab, ya. Jadi supaya pian kada bingung, kalau seandainya pian ingin mencari kejelasan, ya, apalagi konteksnya pertanyaan, maka ataunya menggunakan kalimat am. Biasanya diterjemahkan dengan ataukah. Ya, ataukah. Seperti tadi, apakah yang kamu pukul Muhammad ataukah Zaid? Itu kan mencari kejelasan, pertanyaan. Maka menggunakan kalimat am, bukan menggunakan kalimat au. Ya. Ya, ada lagi silahkan. Ya, cukup, ya.